aku ingin memilikimu, tapi kenyataannya berbeda. Sejak kau tinggalkanku, hati tak menentu. Biarlah semua jadi mimpi semata. Andaikan aku bisa berubah semua rasa hatiku, tapi tak semudah itu menghapuskan cintaku padamu. Biarkan cinta ini ku simpan sampai nafasku berhenti, namun hidup terus berjalan walau tanpamu. Bayangan dirimu selalu di dekatku, takkan pernah lepas oleh waktu. Ingin diriku memeluk dirimu, sungguh aku rindu. Andaikan aku bisa